بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca syarah atau keterangan hadis Abi Dzar dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsama kunta wa tsbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membaca dari bagian yang pertama dari tiga bagian yang ada pada hadis ini terkait dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Kemudian kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tumma lamma kana al-'abdu la budda an yahsula minhu taqsirun fi huquqi at-taqwa wa wajibatiha amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima yadfa'u dhalika wa yamhuhu wa huwa an yutbi'a al-hasanata as-sayyi'ata." Kemudian tatkala keberadaan seorang hamba menjadi suatu kemestian untuk terjadi dari hamba tadi adanya taksir. Taksir yakni meremehkan ya dari sebuah kewajiban. Jadi sebetulnya ada sisi kemampuan tapi tidak berupaya untuk melaksanakan sebagaimana yang dikehendaki. Ini taksir. Ya, dan ada dua sisi yang ada pada manusia. Yang pertama yakni al-qasr, yakni kekurangan, ya ini ada satu kemestian juga. Adapun sesuatu yang sifatnya kekurangan seseorang tidak tercela dengannya. Yang tercela adalah ketika ya melakukan taksir. Ada kemampuan tapi dia tidak memiliki upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Ya. Sehingga akhirnya terjadi dalam melalaikan sebuah kewajiban ataupun melanggar dari suatu perkara yang dilarang. Terjatuhlah ya, dengan ini seorang kepada dosa. Ya, karena namanya dosa itu bisa berupa yakni melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang diperintahkan. Nah, ketiga, keadaan seorang hamba mesti ya akan terjatuh dalam melalaikan dari suatu ataupun hak-hak at-taqwa dan kewajibannya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sesuatu yang akan bisa menolak ataupun menghapuskan yakni kejelekan atau dosa tadi. Apa itu? Wa huwa an yutbi al-hasanata sayyi'ah. Yani agar seseorang mengiringi suatu sayyi'ah, kejelekan yang telah terjadi pada dirinya dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Ketika terjadi kejelekan, hendaklah seseorang berusaha untuk mengiringi dengan kebaikan. Jadi kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan yang telah terjadi ataupun menolak efek buruk dari kejelekan yang telah terjadi. Wal hasanatu, adapun al hasanah, ismun jami'un, merupakan suatu istilah, ya, istilah yang meliput, ya, yakni mencakup likulli ma yuqarribu ila Allah taala, jadi mencakup segala sesuatu yang akan mendekatkan, ya, pelaku kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hasanah. Jadi apa saja, ya, dari perkara yang akan mendekatkan, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dinamakanlah itu sebagai al-hasanah, sebagai kebaikan. Wa adamul hasanati ad-dafi'ati lis-sayyi'at at-taubatun nasuh. Dan paling agungnya dari kebaikan yang akan bisa menolak kejelekan adalah taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Dan ini perkara yang disepakati bahwa taubat yang sungguh-sungguh akan bisa menghapus, ya, kejelekan yang telah terjadi pada seorang hamba. Apa saja dari namanya dosa dan kejelekan, ya, ini akan terhapus dengan taubat yang nasuh. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yakni taubat yang benar-benar. Kemudian terkait dengan taubat yang nasuh, ya, ada taubat yang terpenuhi, ya, persyaratan-persyaratannya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, dosa dan kejelekan yang telah terjadi pada seorang hamba. Yang pertama, ya, dari syarat-syarat taubat yang nasuh, yang jika dosa itu terkait, ya, dengan hak Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama, dia harus menghentikan dirinya dari kemaksiatan. Ya. Ini orang yang benar-benar taubatnya, dia berhenti dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang kedua, adanya penyesalan, ya, atas perbuatan maksiat yang telah terjadi pada dirinya. Ya, penyesalan yang sungguh-sungguh. Kemudian perkara yang ketiga, harus adanya tekad yang kuat untuk tidak kembali, ya, kepada maksiat tersebut. Ya, tekad yang kuat, yang tidak ada keraguan, ya, padanya. Jika salah satu di antara tiga perkara ini luput, ya, tidak ada, tidak terpenuhi, maka taubat tersebut tidak dinamakan sebagai taubat yang nasuh yang Allah Subhanahu wa taala berarti tidak akan menerimanya. Ada pun terkait dengan jika dosa, perbuatan dosa itu terkait dengan hak Bani Adam, maka selain dari tiga perkara di atas, dia harus, ya, membersihkan dirinya, ya, dari dosa tersebut dengan mengembalikan hak yang telah diambil dari saudaranya kepada pemiliknya. Ya, mengembalikan haknya. Jadi tidak cukup dengan, ya, tiga syarat di atas, karena tiga syarat di atas itu kalau kaitannya dengan hak Allah. Adapun hak Bani Adam dalam ini ada syarat berikutnya, Contoh misalnya seorang menzalimi orang lain pada hartanya. Maka selain tiga syarat dia harus menghentikan perbuatan kezalimannya, kemudian menyesali atas perbuatan yang dia lakukan terhadap saudaranya, kemudian bertekad untuk tidak melakukan kembali, yang keempatnya dia harus mengembalikan hak saudaranya yang telah dia ambil. Nah, taubat yang seperti ini sekali lagi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wal istighfar. Berikutnya ya, adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perkara berikut yang akan menghapuskan dosa yang telah terjadi pada seseorang ya, adalah dengan istighfar, memohon ampunan ya, memohon maghfirah. Apa yang dimaksud maghfirah ya, yakni takfirul dzunub ya, ini permohonan untuk ditutupi dosa-dosa ya, wa kadzalika asaruhu, ini asar pengaruh dari dosa tersebut. Ini berupa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini memohon untuk ditutupi dosa dan ya di lepaskan dari efek buruk. Ya, dosa itu berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat dan istighfar ini ada kedekatan makna ya, terkadang sebagiannya mengandung sebagian yang lain ya. Ya, terkadang digandengkan. Kemudian wal inabatu ila Allahi bi dzikrihi wa hubbihi, termasuk di antara yang akan ya, bisa menghapuskan kejelekan dari amalan baik. Dan ini sudah kita pelajari pada usul as-sadasah. Di antara jenis ibadah adalah al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi zikrihi wa hubbihi, dengan berupaya untuk mengingatnya dan mencintainya. Wa khawfihi wa raja'ih, ya, dan dengan takut kepadanya dan berharap kepadanya. وَالطَّمَعِ فِيهِ وَفِي فَضْلِهِ كُلِّ وَقْتٍ كُلَّ وَقْتٍ, dan berusaha untuk yakni bersemangat ya, untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala كُلَّ وَقْتٍ, di setiap waktu. Inabah ini ada kedekatan makna ya, dengan taubat. Ya, disebutkan para ulama ada sisi ziyadah terkait dengan inabah, yakni selain seorang taubat kembali ya kepada Allah ya, dengan apa yang sudah disebutkan pada syarat-syaratnya ya, yakni kemudian dia dengan menempuh amal-amal salih yang diharapkan akan bisa menghapus ataupun ya, mengalahkan dari kejelekan yang telah terjadi. Kemudian wa min dzalika, di antara hal-hal yang akan bisa menghapuskan kejelekan dari amal-amal kebaikan ya, di antara amal-amal kebaikan yang akan bisa menghapuskan kejelekan adalah al-kaffaratu ya, jenis-jenis kaffarah al-maliyatu wal-badaniyah, baik yang sifatnya kaffarah berupa harta ya, maupun kafarah dengan ibadah badan. Ya, allati haddadaha syari'u, yang telah ditetapkan ya oleh penentu syariat. Ya, sebagai contoh misalnya ada jenis kafarah yang dengan harta seperti pembebasan budak, ya. Kemudian memberikan makan ataupun memberikan pakaian, ya. Seperti kafaroh sumpah. Ya, nah, demikian juga ada bentuk kafaroh, ya, yang bentuknya adalah ibadah, ya, badaniyah, seperti puasa, ya. Puasa. Baik, contoh misalnya bagi orang yang menjalankan ibadah haji yang dia melanggar, ya, yang pelanggaran itu menuntut kafaroh, di antaranya ada dengan bentuk puasa, ya, selain dengan menyembelih hewan. Nah, ini di antara hal-hal yang akan menghapuskan dosa adalah, ya, kafaroh, kafaroh yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, Allah tetapkan. Kemudian wa minal hasanati allati tadfa'u sayyi'at, ya, dan di antara kebaikan-kebaikan yang akan bisa menahan kejelekan ataupun menghilangkannya adalah al-'afwu 'anil nas. Ya, al-'afwu 'anil nas, berupaya untuk memaafkan manusia. Ya, memaafkan kesalahan yang terjadi dari sebagian mereka terhadap kita. Jadi pemaafan terhadap makhluk, ya, ini termasuk di antara sebab yang dengannya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, ya, dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri kita. Baik. Dan tentu pemaafan di sini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan pemaafan kepada kita adalah jika itu akan memberikan islah, ya, memberikan perbaikan. Oleh karena itu, dalam hal ini, ya, pemberian maaf perlu untuk dilihat, ya, terkait dengan siapa orang yang akan diberikan pemaafan itu. Kalau diberikan pemaafan akan menjadikan kebaikan bagi orang tadi. Sebagai contoh misalnya seorang yang tipenya baik, ya, suatu saat karena kelalaian terjadi pada dirinya, dia terjatuh ke dalam kesalahan, ya, terhadap kita, yang dengan pemaafan ini orang tersebut akan berupaya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Maka ini yang dituntut di dalam syariat. Ya. Ada tipe tertentu dari orang-orang yang kalau dimaafkan, ya, tidak menjadi baik, bahkan semakin rusak. Ya, maka tipe orang yang seperti itu yang terbaik baginya adalah dengan dituntut, ya, keadilan terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Ini, ya, jadi terkait dengan pemaafan, yang dituntut adalah yang akan memberikan islah, ya, perbaikan. Tapi kalau tipe manusianya dengan diberikan maaf akan semakin rusak, maka yang terbaik adalah dengan dituntut keadilan atas orang yang merusak tersebut. Kemudian wal ihsanu ilal khalqi, termasuk diantara kebaikan yang akan bisa menghapuskan, ya, perbuatan jelek yang telah terjadi adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Ya, minal adamiyin wa ghairihim, baik dari kalangan manusia yang kita berbuat baik kepadanya ataupun selain mereka. Ya, termasuk di dalamnya berbuat baik terhadap hewan sekalipun. Ya, kita mungkin masih ingat yang telah, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah, ya. Yaitu seorang dari kalangan Bani Israel yang dia memberi minum, apa yang diberi minum? Anjing, ya, yang kehausan. Ternyata dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, sebagian riwayat menyebutkan bahwa orang yang memberi minum itu pezina. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kebaikannya, ya, kebaikan orang tadi, ya, kepada seekor anjing, ya, ternyata Allah mengampuni dosa. Tentunya apalagi jika dia berbuat baik kepada manusia. Ya, ternyata berbuat baik kepada hewan sekalipun menjadi sebab diampuninya dosanya. Kemudian berikutnya watafrijul kurubati. Ya, termasuk di antara hal yang akan bisa ya menghapuskan kejelekan adalah upaya untuk melapangkan kesempitan. Ya, ini yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ya, ketika kita melihat ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kesempitan, maka hendaklah kita berupaya untuk menempuh sesuatu yang akan bisa melapangkan dan melepaskan orang tadi dari kesulitannya. Maka yang demikian ini akan bisa menjadi sebab yakni ya tertutupinya kejelekan yang telah terjadi pada diri kita. Wattaisiru 'alal mu'sirin juga termasuk ya di antara kebaikan yang akan bisa menghapuskan kejelekan adalah upaya untuk memberikan kemudahan ya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Juga pada Sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya yakni seorang yang juga dari kalangan Bani Israel yang dia Allah berikan kelapangan rezeki. Ya. Kemudian di antara kebaikan orang tadi jika ada orang-orang yang berutang kepadanya ya mengalami kesulitan maka dia memerintahkan kepada budak ataupun para pembantunya untuk menyampaikan kepada orang yang mengalami kesulitan tersebut ya bahwa utang kalian bebas ya dan ternyata dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan amalan tadi sebagai penyebab dia dimasukkan ke dalam jannah ya pada hadis tersebut tidak ada selain keislaman dari orang Bani Israel tersebut dari amalan saleh yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam jannah ya kecuali tadi dia biasa membebaskan orang-orang yang berutang kepadanya ketika orang tersebut mengalami kesulitan. Kemudian termasuk di antara amalan kebaikan yang akan bisa menghapuskan kejelekan adalah wa izalatu dharari wal masyaqqati an jami'il alamin. Yani menghilangkan ad-dharar gangguan masyaqqah kesulitan dari seluruh makhluk. Nah, termasuk di antaranya yang juga merupakan bagian dari atau cabang dari keimanan adalah imatatul adza anil tariq ya menyingkirkan gangguan dari jalan lepas saja dari perkara-perkara yang mengganggu di jalanan jika seseorang menyingkirkannya ini menjadi sebab ya kebaikan ini merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan. Ya, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ada seorang yang masuk ke dalam jannah didapati ternyata sebab dari amalan yang dia perbuat yang dengan itu masuk ke dalam jannah adalah dia memotong pohon yang mengganggu di jalan. Ya. Jadi amalan-amalan yang semisal ini yakni hal-hal yang kita lihat yang bisa mengganggu di jalan yang akan dilewati oleh manusia baik itu ya berupa benda-benda tajam ataupun mungkin batu-batu yang dikhawatirkan nanti akan menyebabkan jatuhnya orang yang lewat ya kendaraan yang melewatinya maka menyingkirkan ya hal-hal tadi ini termasuk dari hasanat termasuk dari amal-amal kebaikan yang akan bisa menghapuskan sayiat dan bahkan dengan itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat ya amal-amal kebaikan itu yuzhibna as-sayyi'at akan menghilangkan perbuatan-perbuatan jelek. Ya, dalam surat Hud ayat yang ke-114. Dan di sini pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa atbi'il hasan wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringi kejelekan itu dengan kebaikan, ya, niscaya dengan itu akan menghapusnya. Ya, kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim ini dari sahabat Abu Hurairah, bahwa salat-salat yang lima waktu, demikian pula salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, amal-amal ini adalah penghapus-penghapus dari dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya. Majtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Di antara satu salat ke salat berikutnya, amalan-amalan ini akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang terjadi di antara dua salat tadi. Ya. Kemudian salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya ini juga, ya, akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara dua Jumat tadi. Dan demikian pula, ya, ibadah di bulan Ramadan menuju ibadah Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa dan kejelekan yang ada di antara dua Ramadan tersebut. Tetapi dengan syarat, ya, orang tadi menjauhi dosa-dosa besar. Di sini dipetik faidah bahwa berarti, ya, yang akan terhapus dengan amal-amal soleh ini terbatas pada dosa-dosa kecil. Karena dosa besar, ya, di sini menjadi syaratnya. Jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Adapun terkait dengan dosa besar itu sendiri, ya, butuh bagi kita semua untuk bertaubat sebagai penghapus dosanya. Kemudian wakam fin nususi min tartibil maghfirati ala kathirin minat ta'at. Berapa banyak yang di dalam nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah dari, ya, disusunnya, ya, diurutkannya al-maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ala kathirin minat ta'at, ya, kepada sekian banyak dari ketaatan-ketaatan. Artinya, ya, ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan suatu amalan ketaatan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala iringi dengannya dengan janji ampunan dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa mimma yukaffirullahu bihil khataya, dan di antara perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kesalahan-kesalahan seseorang, selain yang sudah disebutkan dari amalan taubat, istighfar, kemudian amal-amal salih. Ya. Di antara hal yang akan bisa menghapuskan kesalahan dan dosa adalah al-masa'ib, yakni musibah-musibah. Ya, musibah ini baik yang mengenai badan seorang, ya, mengenai harta seorang, atau mengenai keluarga seorang, maka musibah-musibah ini akan bisa menjadi, ya, penutup ataupun penghapus dosa. Fa innahu la yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala adha hatta syaukata syakuha illa kaffarallahu anhu biha khatayahu. Karena sungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin, ya, ini perkara yang perlu untuk diperhatikan, bahwa musibah yang akan bisa menjadi penghapus dosa apabila yang terkena musibah itu siapa? Muslim atau mukmin. Ya, adapun orang kafir tidak. Ini juga keutamaan iman. Bahwa iman menjadi keutamaan bagi pemiliknya, ya, ketika terjadi musibah mengenainya akan, maka akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahannya dengan sebab keimanan tadi. apakah dipersyaratkan ya musibah yang akan menghapus dosa itu apabila didasari dengan kesabaran ketika menghadapinya? Jawabannya tidak dipersyaratkan, karena hadisnya mutlak, ya sebagaimana nanti akan kita bacakan. Akan tetapi jika seorang menghadapinya dengan sabar dan ihtisab, maka dia mendapatkan keutamaan dengan sebab dua ibadah khusus tersebut. Jadi adanya kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah apapun ya, min hammin wala ghammin, baik berupa kesedihan ataupun keresahan. Sedih itu atas musibah yang telah terjadi, resah itu kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpanya. Wala adza, tidak pula gangguan yang mengenainya. Sampai pun ya seandainya ada duri yang melukainya, maka musibah ini akan menghapuskan ya dosa ataupun kesalahan, ya illa kafarallahu anhu bil khotaya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya dengan musibah tadi, kesalahan dan dosanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga sahabat yang lainnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha ya wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim dari adanya suatu nasab, suatu kelelahan, capek. Ya, wala wasab, tidak pula penyakit. Ya, penyakit yang menimpa seorang mukmin maka akan menjadi kafarah baginya. Di sini dipersyaratkan mukmin muslim. Artinya jika yang terkena ya musibah ini orang kafir, yang mungkin istilahkan bencana ya, ataupun azab bisa jadi, maka yang demikian tidak bisa menjadi penghapus dosa mereka. Jadi ini keutamaan keislaman. Dengan musibah, satu musibah yang menimpanya, ini akan menjadi penghapus. Wala hammin wala hazan, tidak pula kesedihan. Wala adza, tidak pula gangguan. Wala gham, tidak pula keresahan, kekhawatiran. Ya. Sampai pun, yakni duri yang mengenainya, ketika mengenai seorang, ya, duri ataupun apa namanya, biasanya kalau pohon kelapa itu, kalau saruk apa-apa ini, ya, ya, sakit nggak itu? Ya, sakit ya. Baik, itu akan menjadi kafarah ya bagi ya, seorang muslim. Ya. Illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan ya dari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri hamba tadi. Ya, soalnya tadi sudah disinggung bahwa dosa ataupun kesalahan yang akan terhapus dengan amal-amal kebaikan ya ataupun musibah ini terkait dengan dosa-dosa kecil. Adapun taubat ya, maka apapun dari jenis taubat dari jenis dosa, maka akan terhapus dengan taubat ini. Nah, terkait dengan pembatasan dosa-dosa kecil ini, jumhur dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat demikian. Ada kalangan mereka yang menyatakan bahwa terkait dengan kafarah dari suatu amalan salih terhadap dosa-dosa ya, sebagian di kalangan ulama mengatakan umum ya, mengatakan bahwa tercakup di dalamnya juga ya dosa-dosa besar sekalipun, tergantung dari kekuatan amal itu ya. Ya, termasuk di antara yang berpendapat ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, beliau berhujjah di antaranya dengan dalil terkait dengan keutamaan haji, man hajja walam yarfus ya raja ya ka hayati waladathu ummu, barang siapa yang berhaji dan dia tidak mengotori hajinya dengan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka dia kembali dalam keadaan seperti ketika dilahirkan oleh ibunya ya. Tapi ketika seorang terlahir sudah bawa dosa walaupun kecil, Tidak ya, seperti itu. Ya, sehingga dengan hadis ini kata beliau di sini ya, tidak tersisa satu dosa pun. Ya, dengan keutamaan haji yang dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ala kulli hal, ya, kita ketahui bahwa ya, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata wala ma'al israr. Tidak ada, dia tidak tersisa dosa besar bersama dengan seorang berusaha untuk istighfar, dan tidak ada dosa kecil ketika seorang melakukan yang tersunah dosa. Nah, apa? Ya, meskipun dosa kecil, ya jangan disepelekan, karena seorang yang terus menerus ya terjatuh dalam dosa-dosa meskipun itu kecil, ya maka dia akan menanggung ya beban berat atas dosa-dosanya tadi. Baik. Kemudian wahia, di mana musibah-musibah yang menimpa seorang, imma fawatu mahbubin, bisa jadi bentuknya yakni hilangnya dari hal-hal yang dia sukai, yang dia cintai. Ya. Au husulu makruhin, ataupun terjadi hal yang tidak dia sukai. Terjadi hal yang tidak dia sukai. Badaniin, baik yang menimpa badannya sakit. Ya, au qalbiin, ataupun menimpa hatinya sedih, ya. Au maliin, ataupun yang menimpa hartanya, mungkin hilang ya dari uang ataupun yang lainnya, ataupun hilang dari orang yang dia cintai, ya. Dan kehilangan orang yang dicintai lebih berat ya dibandingkan kehilangan harta. Kemudian dakhiliyin au kharijiyin, baik itu yang terkait dengan urusan intern ataupun yang terkait dengan eksternnya, ya, hal-hal yang di luar. Kemudian lakinnal masaiba bighairi fi'lil abdi, akan tapi yang namanya musibah-musibah itu bukan sesuatu yang berupa perbuatan dari hamba, tetapi itu ketetapan Allah. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada hamba-Nya. Karena ini ada terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan hamba. Musibah itu perbuatan Allah ya terhadap hamba-hambanya. Falihadza amarahu bima huwa min fi'lihi. Maka atas musibah yang itu adalah perbuatan Allah, Allah perintahkan kepada hamba tadi dengan sesuatu yang itu merupakan perbuatan hamba. Ya, perbuatan dari hamba. Apa itu? Ya. Wa huwa an yutbi'a al-hasanata sayyi'ah. Yani agar dia ya mengiringi ya dengan suatu kejelekan dengan kebaikan. Ya, mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Ya, di mana termasuk di antara bentuk kebaikan yang ditempuh ketika seorang mendapatkan musibah, apa itu? Ya. Ya, tapi dengan apa? Kesabaran, baik. Lebih daripada itu, ya seorang ridha dengan musibah yang menimpanya. Ya. Dan lebih tinggi lagi daripada itu, yakni seorang bersyukur. Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi ya, kafarah. Ya, sehingga termasuk tingkat tertinggi dari seorang yang mendapatkan musibah ketika dia menjadikan musibah itu sebagai sesuatu yang dia syukuri, karena dengan itu akan yakni dengan apa keutamaan musibah tadi yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang hamba itu yang akan menjadi kebaikan bagi hamba yang beriman. Ya, sehingga terkadang seseorang mengharapkan sesuatu yang ternyata yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan beda dengan apa yang diharapkan, maka yakinilah bahwa apa yang terjadi dari ketetapan Allah itu yang terbaik. Ya. Yang terbaik bagi hamba tadi. Tayib, insyaAllah bagian yang terakhir dari hadis ini akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alhamdulillah.